Ya Allah, Gusti, kita ki wong tua kudu kepriwe. Keder be mikiri anak di loro ditelu. Maling-malingane kita ki wong tua waduh. Nasehati anak awan bengi ki dianggep ki kalang bodoh. Tuli mikiri yoyo ke kita ki beli ngarti temen tujuane anak dia. Prat, Prat. Ya Allah Gusti. Lagi apa sih aku turunin peturunin yoyo ku Prat? Mah kira ada mana gak mah? Mah. Ayah mama eh baik. Ibu enak. Sirah kini sebutin yoyo sirah wani-wani turun peturunku. Turunnya siapa? Ngebul belang sepret, cowoknya belok sendalan keding sikile, sipal. Iya, ini peturunnya yoyo. Sasar, bukan ke peturunnya sampean, Din. Peturunnya sampean? Ano sih bukan peturunnya kulal. Sirah aku ngomong-ngomong ku demen kita konon, sebenernya ku demen kita konon. Ayai demen mobil ya, bukan sampean yang gelem ayang. Yo yo makat endi? Yo. Iya. Sampeyan ora weruh. Iki beli weruh. Buat kita malah lagi turu ku yoyo. Makat yo yo mpo mendik nyang dolan. Iki maksud to beli warani sirah? Ora kula lagi kerja sih, Bu. Cepat mah dipercaya omong itu. Bu, mateng durung kene. Enak. Ya wetang-wetang uang tang itu lu. Ya wis mateng kita masih siap be masak. Peri wetang ya. Abang anak tamu. Mangga. Prat. Hah? Mene. Apa bu? Anak tamu. Jamu. Anak sema. Sema. Kamu nana ya? Anak wadon. Ya mbul anak wadon mas suaranya mah wadon. Suara wadon. Iya. Jual lari wadon mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula tamu. Kita majikan. Jaluk lawange. Oh. Tamu edan. Apa mesti jadi jaluk? Mungkin orang dari lawang orang. Jaluk dibuka lawange pak. Buka. Padon. Padon pak. Kabaran gini. Aduh. Ya hari jodoh mau beli kudu tirakat maning ini. Anggur-anggur namun wadon tak ada bak. Bagus apa mendingnya. Kormen. Nah menjeng. Emang dapet ya kita nanti ada turun ini. Enda-enda kita nanti ada kaget. Bayu Nabi. Ya, umaku si bagus temen kini. Neone pating glebyor. Ku si padang ning jero umah kabyor. Arcane ku si gede bu. Umaku si bagus. Maka jare wong ngomong. Rata-ratane baka umay wong suki dirajak besiku. Ana ingon-ingone kini. Ana satuane mbu apa-apa ya satuane ya. Kula mah gemeter kini ya. Ini singeling ya tobay beliku. Ya satuane gede temen anak kingkong. Ya pasti gede pisan kingkonge. Ini singeling kingkonge marah-marah. Yang badan hari lagi belenak ya belenak man. Hari pokat kita mah temenan nyus lah. Kari-kari larani kita kingkong. Is nyokot beli kingkong kia. Mua lari nyokot mah, paling ngelek kita mah. Cik, bisa ngomong. Kingkong modern bisa ngomong iku. Andate arane gak Kingkong 94 modern. Tanpa di kandang. Lanang tawadon kunu ya. Ya brayang bedewek. Wetenge gede kaya-kaya mau wong wadon bapak lagi meteng kunu. Lah ya lu, ya blenak maning baca kita ke. Aduh. Pimen ya. Bisa ngalana bocah wadon tekan aranane kita lagi meteng. Senda pengen uru enda harap ngomong apa wis los pengen uru enda. Gede pisan. Bi, siraku lagi meteng tapi. Aduh hari blitak semauri ya wis katon takon. Hari di semauri ngarani kita meteng. Ya. Bi, bakal wong lagi meteng kubi beli kenang nganggo celana kubi. Nasehati. Apa sih yut, boyut? Ibu yut, cik. Suruh-suruh sehati kita. Bakal wong mateng anggo celana kubi. Kone lahirane angel, kone kubi. Hah? Angel? Iya, bi. Wah, nyambut temen kita ku sabandina lahir ku gangsar bay. Majarnya mas sedina, ping telu ping empat. Lahirku. Dari siapa angel? Bocah ki saya suwe saya blenak ngomong ki saya suwe saya nelep. Sang, dakomi, ai dakomi ditakoni. Weh. Dari mana mau kemana anak siapa nama tujuan nama? Oke oke takone bi. Wis enak sing akeh blintok digesek. Bi. Mulai arep takon ning bibi ya bi. Sira maning-maning bi, maning-maning bi. Eh kita ke dudu wadon lanang gini no. Hai, sampean ku wong lanang. Ya. Ih, ku lanang ku weteng ya gede. Ku lanang dilangka kumisip, mam. Eh, ya kita matur metu kumisip, matur bocah pirang dina nambah. Paling pitung tahun kita ke bayi no problem. Kene. Kula sing kampung larangan blok ceplik, Mang. Hah? Apa? Sing kampung larangan blok ceplik, Mang. Lenggarangan cilik. Ki salah kun, Mang. Sing kampung larangan blok ceplik budak. Oh, sing kampung larangan budak. Gila ke budak ke. Sing kampung larangan blok ceplik. Sing desa larangan blok ceplik. Iya, Mang. Masih dua bapak tua boleh bapak gede? Masih, Mang. Sapa arane? Bapak dekula arane bapak Kastawi, Mang. Hah? Sapa? Bapak Kastawi, Mang. Kokang. Aku bangku. Ayang kokang, kokang. Kodemen. Bocah sing yang mana kah pernah kandakara kita larangan salon mertua nakarane kastan. Kodeng penasaran gini kita mah. Kita mau khawatir gini pulang bocah wadon daden gini kita mah. Rada merinding hari bung durung wani ning wadonku. Dia ngulu jitokku ngadeg kita mah. Ngadeg sekabe-kabe kita mah. Masih dua mimi deh. Masih, Mang. Sabarana. Mimi dekula arane Mimi Warseni, Mang. Ah? Sapa? Mimi Warseni, Mang. Warseni. Ki, Mang. Si. Sama. Waduh, Min. Warseni pengen ketumbang bayi lawan. Masih deh, Mimi. Sabarane. Mimi kula arane Mimi Dadang dari sama. Ah budak gini bocah gede takoni Mimi pindang. Pindang sih. kita mah takon ke Mimi Nira itu takon pindang. Iya Mimi kula arane Mimi Dadang Darisa mah. Dadang Dar Darisa. Cih. Ada sira siapa arane? Kula arane En Ernawati mah. Warti. En Ernawati budek pisan ya mong kupinge. Ya budek gak kuping arek cungur mah, budek blapen ya. Arane cemen en mang. Oh permen cuma kenen men duduk permen mang. Duduk apa duduk permen mang. Oh arane emen si nyanyian kena emen mamang En Ernawati mang. En Ernawati anaknya Dadang, Mimi gedene Warseni, Bapak gedene Kastawi. Iya mang. Masih diunggulan ah? Bisa nek kula sengsara mekening cari dewek lagi ngulati mama. Lagi ngulati siapa? Mama kula mang. Bapaknya hilang? Beli mang. Mama kula emang kecil mang. Usaha? Iya ngomongin mang. Ini dia usahanya. Hari ini mama kula anane ning Jakarta jek mang. Jakarta? Iya mang. Hari Jakarta ke sendine sendine desa Tugu. Mang Tugu-Tugu parake pule karena mang. Oh. Dari seberang dine desa Sukajaya Jemblong desa Ibu Oot. Eh, bocah ki gemuyu bae kene demen kita mbuh apa kene. Oh, cuk. Mang. Sabarane bapane. Mama kula manusia sing paling jahat. Oh, ini dia. Berarti Anda ini anakan cepot, anu copet. Belima. Terus terang bae, Mang. Mama kula arane Mama Yoyo Suwaryo Jema. Oh. Apa? Mama kula arane Mama Yoyo Suwaryo. Mama Yoyo Suwaryo? Iya, malahan jare Mimi dene kula jemang. Mama Yoyo masih duwe Mimi. Arane Mimi Enah Sukenah jemang. Senok En anake Mimi Dadang putune Ibu Warseni, bapak gedene bapak Kastawi anake Mama Yoyo. Gimana? Beli salah. Mungkin, no. Non mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Mang. Ah, pasti. Ampunnya kecut. Ah, iya, iya. Eh, duduk kecut. Arane mambu asem. Mang. Jadi bener senok anaknya Mama Yoyo? Iya, Mang. Ente ini gak nyanok ya? Arep mendi mang. Kok arep ngundang Mimi gede? Mimi gede mang. Ya. Baka ibu ena makan enok aran poyokan. Apa sih mang? Anak arane ku aran dewek ke sing asline ku. Siapa mang? Eh, kau neng undangnya hati-hati sing sopan ya. Gimana? Arane Nini Pelet. Nini Pelet mang. Wis ya semana ya. Iya aja suwe-suwe ya mang. Perawan ya no. Perawan kini mang. Wis aja masih cilik. Kaki mang. Canggah ngenyot. Buta menge. Eh medit kini bucok. Kaki aja suwe-suwe mang. Bu. Bu. Ibu Sena. Aisena Ibu Sena. Kenapa Pran? Kamu. Kamu. Oke. Kok kon mancing beli? Ah, wis tekan cerut. Lanang tawadon. Kabran ku yambo bagian priwen apa ge yang kewajibane sampe anora. Karena kulane meneng ini sampean ya bonggan sampean kebubuan gini. Ya bakal lagi sampean korban biaya gini, Bu. Korban biaya. Ya bocake tamu wadon. Dheweke ku ngimpi, ya ngimpi. Duwe laki wong lemu arane jeprat. Ya kita menolak pun bojo maksa kene Bu ya sampean waya waya kene ngluar kenongkos. Pengen duwe rapi kudu lamun payu. Bu, ke sumpah ya bukat ngarani ngomong bohongan sing muga-muga Jakarta bakar buta nih Bu. Los takon dewe. Tamu ne. Oh. Punten nini pelet. Dudu nini pelet kinkin om. Sapa sih Bu? Aranek mah lampir. Sapa rane nok? Kularane En Ernawati Bu. Bu Candi. Kula sing kampung larangan blok ceplik Bu. Oh, arep luru kerjaan. Boten Bu. Ana perlu no? Nggih Bu. Sing kampung larangan blok ceplik. Nggih Bu. Tujuane sono karep endi? Tujuane kula sing kampung larangan Bu. Arep marani Kota Jakarta Bu. Oh, iya ngomong-ngomong saparane nok. Kula EN Bu. EN kula pangkas nok burung weru. Kin sing diarani Kota Jakarta. Oh, nikin ki kota Bu. Iya ning kota mah damare ga listrik neon senok maning kampung damare umpleng ya. Nggih Bu. Pakai sup sungure perong. Nggih Bu. Nok kula Bu. Sebenere ibu ki beli sampe hati. EN masih cilik kulati mama marani kota. Bakal kota ku jaga telega. Tuli kudu nggawa alamat. RT ne RW ne kudu tepat. Lamun senok marani kota beli nggawa alamat. Urip ning kota pasti bakal kemenyan. Bapaknya dagang lho. Boten Bu. Kerja? Boten Bu. Liburu kerja orang nih? Kipu Bu. Kula arep takoning ibu ya Bu. Iya nok. Kula oli takon-takoning uang Bu. Apa bener tengri kipu? Tengri kiku griyane Mama Yoyo Suwaryo Bu. Bener nop. Beli salah. Kin umay Yoyo Suwaryo. Tapi Mama Yoyo ku masih dua ibu ya Bu. Arane je ibu Ena Sukena apa bener Bu? Bener bener. Sing aran ibu Ena Sukena kita. Mboke Yoyo Suwaryo. Bini de. Hah? Nepangaken mi. Putune mimi debi kula jaluk di aku anake mama yoyo bi kula putune mimi debi ken pegel gulati bibi de gulati mama yoyo bi ken jaluk di aku putune mimi mi bibi de ko ngandra jare kita gak bocah kesasar. Salah alamat. Nok kulemi. Dirongo kuping kibene ya. Dibeber kuping tengene sing amba. Bener ibu Ena de anak lanang aran Yoyo Suwaryo. Tapi baka aran Yoyo kuno. Apa maning duwe anak semono gedene. Kawin durung pernah. Asli masih perjaka. Dikin manok aja mantak orena. Bokat ninggange arane pada. Kin semok balik bening kampung. Ning desa larangan. Bokat rada ongkos tak ongkosin. Balik ya nok ya. Putin bi. Kula bi kesasar bi. Kula asli anaknya mama yoyo bi. Kula nyaluk di aku putune bimbi bi. Dan balik kula beli kesasar bi. Kula asli anaknya mama yoyo wani disumpah bi. Nok, wis beli aneh. Zaman kini rudaran pangan ki macem-macem. Pura-pura sengsara, pura-pura ngemis. Ana wong tampangnya sugi daku mbok tua. Ana wong kato nih ganteng daku bapak. Nok, beli perlu ake omong. Bokat krungu tangga batur disangka iya yoyo beli mani anak. Enak dia maning putu. Pokoknya beli perlu aku omong. Masuk. Ampun, kikir. Ampun, Bill. Jarak saya di sini senakan ini. Ampun, Bill. Ampun, Bill. Ampun, Bill. Ampun, Bill. Ampun, Bill. Sedurungnya ketemu karo mama Yoyo, Bi. En, ngerti. En anaknya Yoyo. Apun putunya sampean. Kone tinggal dan lengir kita. Turunin jeruk. Kebrangku. Ampun, Bi. Ampun, Bi. Ampun, Bi. Kula bantuan niat jangan, Bi. Sopli makan. Kira-kira kancing. Kira-kira kancing. Bi. Nangis. Nangis. Tangis gue buka tanah cacing. Tangis. Nangapa nak nangis? Kayak digebukin, Bang. Hah? Digebuki? Iya, Bang. Ini siapa? Ini Wawa dan Maus dengaran Mimi Ena Sukena ke Bang. Digebuki ini Wawa dan Maus dengaran Mimi Ena Sukena? Ibang. Kurang ajar. Anu kurang ajar. Nah, Jo. Wis, aja nangis. Eh. Lamun senok nurut ning mama. Wis tinggalaken makke nok. Kula bangkat, Bang. Tinggalaken makke nok. Aduh. Wis percuma nok keman-eman. Wong era danan galak, judes, juwet, kalak. Tapi, Bang. Nurung ketemu karo mama Yoyo, Bang. Kayak pengen ketemu karo mama Yoyo dikit, Bang. Biskotek sampai kakening mamang, Nok, ya. Mamang melasting senok. Ini makan, Nok, Mang. Permisi, Bang. Hati-hati ya, Nok. Sampai kakening di mama Yoyo, ya, Bang. Gitu kan gue jajan di dalam, Nok. Di, Bang. Lumayan, tadi rong hati seperang, Nok. Oke, Mak. Suhun ya, Mak. Hati-hati ya, Nok. Kula bakat, Mak. Sampai kakak di Mama Yoyo yang gulanti, Mak. Mak. Kain bakat, Mak. Mak. Ilhamillah. Tergila-gila, bocah. Ibu enak ya. Asal orang berusia, asal usule. Bocah kapas, makan pendewa bocah kapas. Bo, mau dimin bo. Ngaca. Sampai naja keburu nafsu bu. Hari sing salah mah sebenarnya mau di sampai di bocah. Sing salah kiku lo terus terang lo makin ngaku. Sampai salah. Rokok enak bu. Hari sebenarnya nggak boba ke bocah mau nggak aslinya ke anak Yoyo. Yoyo ibu pernah cerita ning kula duwe demenan kuasane gini rongokna dimin terus arane dadang akhire demenan pentelo sora yang ulah nang rumah ton pantes emah wo pentel oli telu ditinggal ning yoyo ko sampai wis oli 10 tahun. Ya pantes dia lahir ke tempat karena bu aku nek anak kedadang anak Yoyo butuhnya kaki kestawi sekin mengenen bu sampean pengen beli selamat ya pengen Pak lamun pengen selamat oleh tanah bocah jadi bener mau ke anak Yoyo Pak Yoyo ne pernah kandaning kula kula nek ibu beli kanta karo sampean butuhnya kita Pak ya butuhnya sampean ya Allah Pak berarti dosa karo putu, Pak. Tewas tak gebugi. Duh, digebugi, Bu. Tak jeweri, tak gendor-gendor enak, Pak. Aduh, Pak. Wayang temen lamun yoyo balik pasti nyewoti kita tadi. Ya bu, jen mawis mengkenen bae bu. Iki pertukar pendapat maning karo kula ge. Untuk alasan. Alasan, oh. Kita mah aneh nih si Rakupran. Nun. Kenapa nutupi rahasiane yoyo isi demenan? Ari kula khawatir bu mau nemah. Bokat yoyo ne beli pengen rumah tangga mora toli. Bokat sampean anak elinge ka bokat hari gula matur terang ini bu bujaning sampean ke ya maksudnya mako konon ka nanti kian sampean lamun ditakoni ning yoyo bokat yoyo teka ka tulung tutupan aku lagi panas sih. Artinya indah-indah nih sampean ge wis weruh ngono. Ya di pejane jeprat. Mungkin tane konon beli galingan, konon yo. Iya wis, Prat. Ngomong-ngomong kita rebu lati nok EN, Prat. Mulati. Kuatir bokat yoyo teka, Prat. Yes. Lamun sampean arep ngulati, ya. Bareng mengko karo kula. Beresan dimin sampai di pekakas dapur diberesi ora kukular kempani ayam apa oh sebab talung basak ketemu sedina rondina lamun beli ketemu kan sampai saksa ketemu nek wayang temen lamun buat sablai ninggalan Prat. Nah susah putu berarti susah kita wong tua miskin mengkenen bebo sampai ngolatannya mending dibagi baik. Jang pengennya sampai mending ngolatin aneh ini. Pokoknya mendibe kita mah sampai ketemu, Prat. Ya duduk bukat sampai udah kenalan mendiga orang. Bukat tako ning bature maksudnya dia aja bareng, Bu. Bu, dipisah. Bukat diketemu desa kian, desa kian. Ya mesti terpendingin bayi ya, Prat, ya. Serana nyusul lah ya, Prat, ya. Kode, men. Bukat sampai beli ketemu pula kan ngolatannya ngendi. Wih, sekian mengenen baik. Pasti rame kakimbal pengen kandar bekaru kita kunar. Eh, beli kenal di dame ini. Bokap sampean gue kenalan sejen desa. Go. Ya kita makin isi punagara, isi gugur nih ngargelis pirang-pirang kenal. Go, bokap bocah nyasrak-nyasrak mana kok sampean di punagara ya los. Mangergelis ya los. Kok ula arpan takon mana? Oh, ning. Arpanan apakah nasi neng kuping gak bu? Telepon. Iya, telepon. Kulake. Mana arep mang Sukajaya gendong kah? Danakan debu. Oh, takon mana ora ning kenalane kula. Ning Kang Udin Gojali kah Ibu Oot kah? Yele. Go bokat be anang kono ora. Alaka ya banget man kulane ora. Omang jati barang ora kulake meneki ngolati ning pasar-pasar ayam ora bokatan bocah kesasar. Tapi kita wong tua maprat moga-moga sing selamat bareng-bareng ngedonga. Ayu Prat bebarengan. Arep takon maning sedulur, kang wis jago sayang. Ayu Prat. Oli bari mang tugu. Ning andalas motor kulake. Jemle, Mama Aris. Yo, Bu, bareng. Sampean mana alor, bari dul. Dibecek kadang laden wong lanang ditinggalan. darai kesiben kesirianing wong sejen kabeh pitutur wis pada klalen persis kaya wong tas kepate nasi urip ning dunya sengsara tinemung tua akibat nurut ning batur sing bakale gawe hancur dunya ake dadi entok wong sing sengit pada kepro percaya kula percaya dikena sirik lan tangga pancen Tuhan bringi cini yen duweni iri hati dunya ana sing kuasa wekel kerja pari hedongan percaya yen wis mungkinin kelingani waktu bengin duite ake pakaian keren saiki sunda dimengkene. Kawet temen kaniaya ni wong tua. Tuli mas yoyo ku apalah kak perasaan ni. Sampai keturunan wis gede. Orang dana kabar lan berita ni. Anak ini kan wong tua baik. Sing akibate kula sing nyandang sengsara. Sengsara baik dari Sabang sampai Merauke, dari Jabang sampai kakek-kakek langka enak-enak. Mana mana gawang wadun baik segawe lantaran. Gulati anak sampai pegel beli ketemu-temu. Mendi bocah ya. Mana bocah kono? Maaf takon ah. Hah? Dadang. Ama. Dadang. Ama. Sudah ku anak ini kene no. Ama. Ya Allah. Mendi bocah ketemu beli siraku. Durung ma. Durung ya. Gimana? Pada bae no. Kita kisah bener masih tanah. Sing umay yoyo sampean sing kana ma malah ge ketemu karo bokek tuk ee ana beli ma jare ma mau nek wis mono tapi sakine ilang ta malah ge diusir yo sira tuk ee ne diusir ma iya sampe kepribenan si Benok Eh Mas. Ini saya inang meke ini memang keren bayan no. Us balik maning bayu bokat balik anak irane yuk mong ma pulang sesedurungnya ketemu kelawan no en ora bakal balik ma namun sampean gelem si ayung bulat ibu barengan bae ma kita ne us pegel dang pegel nah kita mau wong wis tua sira anak umbo laki kalau rabine tetangisan ning dalan-dalan sing mau gak aja ngimpi akan kotaiku bahagia. Harapannya de umah dua karang di doli ning kampung. Meneng ning kota urip seneng karena keceluk bakan ning kota ake duit nyatane sengsara. Pak, apa? Rabi semono ayu nih. Masih ditangisi bayi. Mulanya sampean kupa lamun arep dagang ya sing bener dagang, lamun arep kerja nyupir ya sing bener nyupire. Kira-kira wong wadon nyusul sing kampung mengkota iku sampean duwe hasil. Tuli sampean kibri pantes duwe rabi semono ayu nih. Sampean wanda semono rabine usia semono kayak-kayak duduk ukuran nok. Bakal kira-kira berenak dua laki besak jalu pegat. Dasar pemuda berandal. Enak bayari ngomong. Bisma mazang ladeni ketenger mak. Wajah model pun semasa petahan. Ayu bayi mak pada miak. Rupanya bagian tua, watune tua maning. Tapi nengeket bayi. Ladalah ngarane kita laki nek bongki beli bisa baca iki. Mas pemuda bakin dudu rabi kita. Apa dudu rabi kita? Dudu rabi ini oh apa nih sampean bakun ku anak anak. Mene pak arep napa kun ku anak e sampean? Iya dudu rabi ne sampean. Odo. Pak, maaf ya pak. Bokat kula mau ganggu omongan sing matek denak ning ati. Maklum. Artine kula wadah samene bebri duwe rabi ayu samono. Sampean bokat kah rabi ini. Duwe lagi pak anaknya pak. Durung. Durung dua lagi. Durung. Ini kira apa, Pak? Lumayan samsu sebatang, Pak. Samsu. Cuman kula iki terus terang arep kandha karo bapak sendiri. Kula iki jaredek lagi berkelana. Oh. Ngalor tutup ngalore sampai tekaning laut lor. Ngidul tutup ngidure sampai tekaning gunung kidul. Bulati apa, Pak? Mbulati pujaan hati demenan kang wis putus pengen tek sambungan. Cuman akhirnya Pak Ajamaning ketemu Ajamaning anak critane bocah bebri ketemu. Takoni umae dere si umae mana. Digulati beli ketemu sampai mencoba mencari ganti wadon ganti kasih ganti demenan tak kasih cocok. Cuman akhirnya barang dalam anaknya sampean gayane, rupane, ning omongane lan segala grane hampir mirip kaya demenan kula kang wis putus. Oh, begitu toh. Tolong sampaiaken salam kula kanggo anake bapak. Kula naksir. Nak. Kula man. Ikah na bocah lanang. Naksir sih aja kana. Angger mama sih. Sampai disokong karo udah sebungkus bae wis berat. Dideleng dingin ma. Pemudane macam apa dingin. Sampai aja gelojo ma. Nok. Dari Padang bulati wong beli ketemu-temu. kan gak pada apa coba sugi duit lu kan kantongnya. Oh kantongnya. Oh Rama Pak rupane kabeh galaka wong tua sing dadi maklare anak. Iya rupane bapak kaku ngomong ngadepi anak tender beli biasanya lo. Tolong bapak mingslep mancing leng. Kita di mingslep baik ya. Aja dagal dongol ya pak. Iya. Tenang intip singkat doang. Iya. Maka urusan kula nepres sing penting bapak setuju kan namun anak kita kawin kula. Setuju. Apa balik udah sampu. Deh. Anak apa? Kanda karo wong tua kan blena. Baka nom karo nom. Baka kak wong ayu karo wong ganteng. Dodok yang kene sing sada parah tolik kanda soal masa depan. Alah biasa wong lanang setiap ketemu karo wong wadon ngerayu yang manis tapi akhirnya pasti bakal nyakit. Dek ade ayu persis kayak demenan kita kang wis putus aja sok rayu mas. Wis biasa mau lanang zaman sekian rayuan modal utama. Kula wis paham mas. Demi Allah, lamun ade gelem dari pengganti. Sing penting padu aja njaluk duit, njaluk apa bae ana duit. Udah gak apa-apa. Kita lagi lara hati. Lara hati. Tulung obat ana duit. Dokter beli bisa nambani, kiai beli bisa ngobati. Cuman barang dalam adik kayak kayak hati kita waras. Sampai ada kenang apa sih mas? Deh. Iya mas. Kita pengen pernah duit demian. Segala-galanya persis hati. Keberatan karena namun kita kenal. Terus terang deh. Najan kita nebendeleng, hati langsung seneng. Nembe ketemu, perasaan wis kaya rindu, seakan kita wis pernah lawas kenal. Kayak-kayak impian saya kidak di kenyataan, tapi perasaan ingkon. Apa ben rima? Nangin pula ini mas. Pingin-pingin ikis nanti. Sing mau gadis manis pancen ayu longe sopan murah gemoyo yen bali kakange melu gulati kita aja sembarangan kulane dianggep apa yen adek gelem tek anggep wong wadon dewe aja macem-macem berarti sampean lede ana maksude. Tapi ora sopan carane wadon dianggep sepele. Yen salah njaluk ampura, maklum kita beli sengaja. Tek maafi kesalahane, sampean apa maksude? Sampean ku kepengen kenal, Mas. Masalah kenal surah keberatan, Mas. Tapi carane sampean sing sopan. Senajan aku lan iki demen karo sampean. Tapi lamun sampean sikape kasar, kulae wedi, Mas. Sopan setitik sih, Mas. Dek, maklum. Lamun kita wong lanang sifate sada kasar titik. Maklum kita ndeleng wong wadon ayu. Batir batir lebih kebagian. Sapa arane wong ayu? Sekanten ana pangaken, Mas. Nami kula Dadang, Mas. Hah? Dadang? Ki. Aran palsu. Boten, Mas. Dadang. Asli nami kula Dadang, Mas. Anake sapa Dadang? Kula lare Emily Warseni, Mas. Hah? Bapane? Mama Kastawi. Ya Allah, pantesan sih mau tersawang sama kayak Dadang. Jadi tinggi Dadang. Sampian, kenapa kayaknya kaget, Mas? Dadang. Pula, Mas. Dadang kenal beli ini kita. Ya barang tentu dulu, Mas. Pantes, pantes Dadang beli kenal ini kita. Kita udah hampir samar, Dadang. Dadang. Pula, Mas. Kenalakan ya, Dadang. Mas. Kita yoyo dan. Oh, Mas Yoyo. Iya. Mas Yoyo. Dan. Kita nyusul ngulat ini rumah. Tekan rumah nama Wiwarseni baik, malah lagi nyewa. Mas dan. Ya Allah. Mas Yoyo bohong. Mas Yoyo dusta. Mau sampean saya nikmati. Kenyataannya Mas Yoyo cuma gawe wewira ning kula, Mas Yoyo. Ora susah sampean jaluk maaf ning kula. Ora susah sampean golati kula, Mas Yoyo. Dadang durung gue laki. Ora susah takon kula durung gue laki, Mas Yoyo. Kin mah tambah ayu bae ada. Ora perlu pujiane sampean, Mas Yoyo. Kita gak durung berabi, Dadang. Arep berabi arep beli ora takon sampean. Kita kok kan pengen ke Palen, ora. Cuman kita kan ora. Dasar wong lanang. Pintere mung rayuan. Sing akibate pula sing nyanggau pirang, Mas Yoyo. Asale pengen mah kita lagi laris sidang kaken demenan dan dikeder. Barangkin mah langkah sing gelem karo kita aneh. Dadang. Sakin Mas Yoyo arep takon ning Dadang. Takon apa, Mas? Bengen Dadang kan ngandung kalau kita. Iya, Mas. Sakin anaknya menti. Apa digugurakan? Boten, Mas. Wis lahir. Wis lahir, Mas. Malah wis gede, Mas. Anak kita lanang tawadun, Dadang. Wadon, Mas Yoyo. Ya Allah. Wadon. Sakin ngendi, Dadang? Justru kula sengsara, Kim, Mas. Mune, Mas, takon. Takon apa? Takon mamane, Mas. Tak warani kula, mamane arane Mama Yoyo senagi usaha ning Jakarta. Maksa, Mas, jaluk golati, Mas. Kula dewek ora kula lagi godok banyu. Terus pian sih, Mas, jaluk mimpi. Mas. Dari sakin anak kita mangkat. Gak masuk ke pelaku ngulati jari dek makin imas lagi. Ya Allah, aku nama dadaku selawas ya. Kalau kita durung artinya bisa kalau kita durung anak buang lanang sejen. Ya anu nema. Durung. Durung anu nema. Dadi anaknya dadang durung ketemu kau dadang. Bulat hitam bu mendi. Ya mas. Ya Allah, ayo ajak ke suen. Ajak ke suen nih dadang. Siapa arahnya dadang? En Ernawati. Duh, arahnya bagus kayak ngapa bocah dadang ayo beli dadang. Bagus mas kayak sampean. Mas. Beli kayak sih dah beli dadang. Iya memang. Syukur. Kayak sampean kurang. Apa kurang? Ayo dadang digulati dadang. Ayo dadang. Pengen kirimah di dagang dalam bocah ciri-ciri masih diceritakan lagi kan kak. Iya ya wis kok kita mana karena paringan bocah ngemis usum bahkan di kota gak usum bocah ngemis usum bocah jejaluk di sempit kita mau nih mau ngemis. Kira kau ngemis? Aja gelem bakal dikaukan bak kira ngemis ko. Doa kau bapa niraku. Bocah cilik mah jaluk sekolah, jaluk ngaji ba. Kula duru mangan si gawit esuk. Pada, apa? Kira kau masih diembok ngemis ko? Ya, ngemis mana 100 peraknya? Ya kurang, ora cukup kanggo ongkos balik. Oh, wong becik njaluk ongkos balik kok sebarang anu. Sirane mendi ongkos aku. Ora balik ya ado makane. Ya ado aku kudu pulane wong iki jenggo. Yang 100 peraknya beli gelem ya mboko. Ya wis lamun beli gelem nulungi kula. Kula nyaluk tulung ning tulung bayaran ali-ali kula ya Boga nuk ali-ali mentok kompas gak kita mah kuat. Kontrolnya lu ngemis paling gak tembaga. Mas. Mas apa? Tulung bayaran ali-ali kula kang gongkos balik. Delang mas ya. Udah lah ngali-ali ya, Cak. Maaf. Hah? Ali-ali ngali-ali kita. Eh, sini aku bohong ya, ngemisnya. Sang nyolong ya. Boten. Sini ali-ali kita, ayo. Ayo. Loli dipaining Mimi, Mimi, Mimi, Mimi. Mimi ini lah nyolong ya. Boten, Ampun, Ali-ali kita, gini makin. Duduk, ali-ali kula. Sudah, kula. Loli dipaining Mimi. Mimi, Mimi, Mimi, Mimi ini lah ketua. Nyolong, sirah anak gua ya. Duduk, Oh. Mimi ini lah. Ku wadon ya. Ya wadon mimiku. Oh, ya boket. Bapaknya mah lanang, bapak tua nema. Iya. Bapak nilai mendi. Mama kula sing paling jahat, Ku, bapaknya gak jahat tukang nyolong sih, turunan nyolong ya. Li, Jahat sote, Mama kula beri sayang ning anak, Mama kula beri eman ning keturunan, Wah, sirah tukang nyolong ya beri eman bapaknya kok. Kula sengsara makin lagi ngulati mama jare dewekku, Kau dingin, kita mau takon ali-ali, gitu, dedes gua. Jadi, sirah ku dipayai mbok kira ali-ali ku ya. Siapa mbok kira arane ku? Cak, ayo, tak kau polisi. Cak, sirah ben, kan ayo, polisi. Mau, mau. Mimi kula arane Mimi Dadang, Hah? Dadang? Dadang, Dadang. Mbak, anaknya siapa Dadang ku, ayo? Mimi Dadang ku anaknya Bapak Dekastawi, Kastawi? Dadang Kastawi, sirah pun cantik. Kula sing desa larangan blok ceplik, Ya Allah. Duduk sirah dia bapak beli. Cara dewek kula lagi gulati mama kini, Sama bapak dirahe. Cara si mama kula arane mama Yoyo Suwaryo, Wah. Tapi kula durung ketemu karo mama Yoyo, Naku. Anaknya Mimi Dadang. Engki. Mama Yoyo. Engki. Durung uri anak ning mama ku ya nak. Kula durung waru. Nak. Nak. Kula. Nak ku sapa arane nak. Kula arane En Ernawati. En. Iki nak mama Yoyo nak. Mama enok sing sejati nak. Mama Yoyo. Nak. Mama. Mama. Mama. Mama tega di anak, Mama beri sayang di anak, Asal di dok mama kau kena demenan, kau kena koruptir. Mama, kena kegelan gulati mama, Dok, tu gara-gara layali, ya dok, lebih ada lima masa ketemu, Iki mbok kita gak, Mimi, mama, Iki, Kindu do anak kira ku kindu do. Ian menderita gara-gara mama ya, Fe. Ayo, Mama. Bisa ya tetangga sedih dalam tamu. Ayo, Ma. Mimi Dadang terus berlaki kan, no? Ma. Non. Mama kaget kawin baik karo Mimi ya, Ayo kawin baik, Dadang ya. Ayo balik.